بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أحبتي في الله kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di dan kita masih bersama beliau dalam membaca tafsir surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Kita melangsungkan membaca pada ayat yang ke-21. Ayat yang ke-20 yang belum selesai kita baca tafsirnya. Kata Allah Jalla wa'ala, I'lamu أنما الحياة الدنيا لعب وزينة ولهم وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Ketahuilah kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah main-main belaka, senda gurau, perhiasan. Kehidupan dunia itu adalah tafakur, berbangga-bangga di antara kalian. Wa takatsurum fil amwali wal aulad, kehidupan dunia itu adalah takatsur, memperbanyak, takatsur, berlomba-lomba memperbanyak harta, memperbanyak anak. Kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu, kehidupan dunia itu bagaikan hujan yang telah menakjubkan orang-orang kafir, nabatuhu, tumbuh-tumbuhannya. Summa yahiju fatarahu musfarra, kemudian setelah menakjubkan kehidupan dunia itu, tanamannya, tumbuh-tumbuhannya, lalu kemudian yahij. Yahij itu haja yahij, yaitu terbakar, hangus, sampai engkau melihat musfarran, menguning, karena saking panasnya. Summa yakunu hutama, kemudian akhirnya menjadi hancur kehidupan dunia. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, perjalanan hidup dunia awalnya menyenangkan, namun ternyata pada akhirnya adalah hancur binasa. Wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dalam kehidupan akhirat, disanalah azab yang pedih dan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla dan keridhaannya. Allahu Jalla wa Ala mengulangi lagi tentang hakikat hidup dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kenikmatan yang menipu. Kata Allah Jalla wa'ala, sabiku ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ar. Berlomba-lombalah kalian menuju pengampunan dari Rabb kalian, dan menuju sorganya yang luasnya bagaikan langit dan bumi. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Dijanjikan sorga itu buat orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada Rasul. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah Azza wa Jalla. Dia memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan Allahu Jalla wa Ala pemilik karunia yang besar. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'alallahi yasir. Apapun yang menimpa dari musibah di muka bumi dan musibah yang terjadi pada diri kalian melainkan berada dalam tulisan sebelum Allah menciptakannya, sesungguhnya yang demikian itu atas Allahu Jalla wa Ala adalah mudah. Mari kita baca tafsir kelangsungan dari ayat yang ke-20. Kita telah mengambil bimbingan beliau bagaimana perbedaan antara orang yang tertipu dengan kehidupan dunia dengan orang yang ahlul yaqdhah wa ummalul akhirah. Orang yang terus berjaga-jaga dan orang yang terus melakukan amalan-amalan akhirat. Sungguh hati mereka terpenuhi dengan zikir kepada Allah, bermakrifat tentang Allah, mencintai Allah Azza wa Jalla, dan memenuhi waktu-waktu mereka dengan amal-amal yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah karya dan amal itu memberikan manfaat yang terbatas buat dirinya sendiri? Wal muta'addi, atau kebaikan itu adalah berguna dan bermanfaat yang bersifat meluas buat orang lain. Allahu Jalla wa Ala mengatakan wa qawlu wa zinatun, dunia itu adalah perhiasan. Ay tazayyunun fil libasi wat ta'ami wash sharabi wal maraqibi wad dur wal kusur wal jahi wa ghairi dhalik. Kata beliau, dunia itu adalah perhiasan. Perhiasan dalam masalah pakaian, perhiasan dalam masalah makanan, perhiasan dalam masalah minuman, kendaraan-kendaraan, rumah-rumah, kusur, yaitu ya bangunan hotel-hotel, atau perhiasan dalam persoalan jah, kewibawaan, dan yang selain itu. Ini dunia yang merupakan perhiasan. Betapa banyak orang-orang yang sangat bergembira jikalau pada namanya itu dihiasi dengan gelar-gelar. Wah, megah. Bukan cuma satu gelar. Berderet gelar-gelar barakallahu fikum. Nah, kalau kita mau mengecek keahliannya di gelar-gelar itu ya belum tentu. Tapi ya kan itu adalah hasil akademisi. Dia belajar dapat gelar itu. Ya itulah dunia. Berlomba-lomba barakallahu fikum dalam meraup gelar, dalam meraup posisi, kemudian bangunan rumah, berlomba-lomba perhiasan rumah, belum lagi ta'am, makanan, minuman, wal maraqib, yaitu kendaraan-kendaraan. Itulah kehidupan dunia sebatas perhiasan. Wa tafakhurum bainakum ay kullu wahidin min ahliha yuridu mufakharatal akhari. Mereka berbangga-bangga di antara mereka. Artinya kata beliau, setiap orang dari ahlu dunia itu ingin membanggakan dirinya di hadapan yang lain. Wa ayyakuna huwal ghalibu fi umuriha. Terus berusaha untuk menjadi orang yang paling menang dalam semua urusan. Sampaian punya mobil, saya. Mobilnya sampaian ya Kijang Kapsul, kami Fortuner, ini itu. Sebatas itu mufakharah. Bangunan berlomba-lomba barakallahu fikum. Sampaian satu tingkat saya, dua tingkat, lima tingkat. Pokoknya mufakharah. Ingin berbangga-bangga kepada atas yang lain. Dan dia ingin dunia ingin menjadikan dirinya untuk selalu ghalib menang dalam semua urusan. Subhanallah, modal barakallahu fikum ya 100 juta, 200 juta misalkan. Kalau dia pakai usaha fabiha wa ni'mah rahimani wa rahimakumullah. Ya, namun itu tidak cukup. Dia sudah jadi ini saudagar, terkenal, harta ya barakallahu fikum dari sana sini datangnya. Tetapi ternyata belum cukup. Harus menjadi orang yang terkenal, harus menjadi orang nomor satu, harus orang ini itu dengan berbagai alasan. Ya, kita terlepas dari alasannya. Ada orang yang memang ingin berjuang buat barakallahu fikum negerinya rahimani wa rahimakumullah. Ada yang memang kepingin menjadi orang yang terkenal hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Namun itulah gambaran dunia. Ingin menjadi orang yang lebih dari siapapun juga. Walladzi lahu syuhratu fi ahwaliha. Dan punya ketenaran fi ahwaliha dalam semua kondisi kehidupannya. Ini tenar, ini terkenal, terkenal ini, terkenal itu. Sekali lagi, itulah kehidupan dunia barakallahu fikum. Maka ketika kita melihat orang-orang berjubel-jubelan, orang berlomba-lomba, itulah dunia. Sehingga siapapun yang masuk ke dalamnya, ya dituntut seperti itu. Kecuali tentu ada orang yang memang dia menabung melalui usahanya untuk akhiratnya. Dia untuk memberikan nafkah buat istri dan anaknya. Beda. Barakallahu fikum. Kan sangat menyedihkan sekali di saat kita mengerti demikian kondisi dunia, lalu kemudian masuk ke dalamnya, sampai akhirat harus dikorbankan. Akhirat barakallahu fikum harus dikorbankan. Wa takatsurun fil amwali wal aulad ay kullun yuridu ay yakuna huwal katsiru li ghairihi fil mali wal waladi. Dunia mengajak untuk takatsur. Maksudnya setiap berkemauan dan berkeinginan dia memiliki lebih dari yang lain. Pada harta, pada anaknya. Wa hadza misdaqu. Ini adalah sebuah kenyataan hidup. Ini adalah sebuah kenyataan hidup barakallahu fikum. Wa qaumuhu min muhibbid dunya. Kenyataan hidup. Dan juga kaum yang memang mereka mencintai dunia. Wal mutmainnina ilaiha. Dan orang-orang yang tenang, tenteram dengan dunia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, itulah keadilan Allahu Jalla fi'ula. Dia telah menggariskan dan menulis kadar rezeki seseorang. Betapa sering kita mendengar keluhan atau menemukan orang yang tertipu di dalam hidupnya. Sudah ditabung dengan bagus, dijaga. Tiba-tiba qadar Allah, ya, namanya hidup. Dia tidak mampu menikmati apa yang telah ditabungnya. dinikmati sama orang lain. Itulah kehidupan barakallahu fikum. Yang kita harus berjalan pada suratan yang telah tertulis sebelum kita diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka nikmat yang kita miliki, apa yang sudah kita pakai, apa yang sudah kita habiskan, apa yang sudah kita usangkan, itulah nikmat sesungguhnya yang telah kita barakallahu fikum rasakan dari Allah Jalla wa'ala. Nikmat harta yang kita miliki adalah apa yang telah kita pakai. Adapun yang kita tabung, yang kita taruh ini itu, belum tentu itu adalah milik engkau. Artinya, engkau tidak bisa menikmatinya. Dinikmati oleh ahli waris barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, disinilah letaknya ilmu agama. Membimbing dan mengarahkan kita barakallahu fikum. Agar mengerti hakikat dunia itu. Kalaupun kita masuk ke dalamnya, adalah dalam rangka melaksanakan tugas di dalam hidup ini barakallahu fikum. Kalaupun kita bisa mendapatkannya, kita manfaatkan untuk menopang tugas kita diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kata beliau, bi khilafi man arafa dunya wa haqiqataha faja'alaha mu'abbaran walam yaj'alha mustaqarran fanafasa fima yuqarribuhu ila Allah واتخذ الوسائل التي توصله الى دار كرامته واذا راى من يكاثره وينافسه في الاموال والاولاد نافسه بالاعمال الصالحات. Berbeda kehidupan di dunia tentang orang-orang yang mengenali dunia dan hakikat kehidupan dunia. Dia jadikan dunia itu hanya sebatas jembatan. Dan dia tidak jadikan sebagai negeri tempat tinggal. Lalu, yang ada adalah perlombaan kepada sesuatu yang akan mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mencari langkah-langkah jalan-jalan yang akan menyampaikan dia kepada negeri kemuliaannya. Apabila dia melihat ada orang yang berlomba dalam hal memperbanyak anak, memperbanyak harta, atau berlomba-lomba dalam masalah harta, dia berlomba-lomba bil a'malis salihati, dengan amal-amal soleh. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Maka tentu satu nikmat yang Allahu Jalla wa'ala berikan adalah digabungkan dan duduk dalam lingkungan orang-orang yang hanya menginginkan akhirat barakallahu fikum di dalam hidupnya. Rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sebuah nikmat dari Allahu Tabaraka wa ta'ala. Kalau sekiranya kita hidup di luar, rahimani wa rahimakumullah, lalu kemudian jarang mendapatkan sentuhan ilmu agama, maka tidak menutup kemungkinan kita akan termasuk dalam kategori orang yang berlomba-lomba dalam urusan dunia. Nas'alullahu salamat wal afiyah. Betapa banyak dari saudara kita ahlus sunnati wal jamaah yang telah dilahap oleh dunia barakallahu fikum. Nas'alullah salamat wa rahmat. Hatta talibul ilm. Ustaz, ana minta izin. Apa? Ana punya niatan belajar ke negeri para ulama. Tapi ya tidak punya modal. Terus, ana mau pergi ke daerah, diarahkan daerah yang basah-basah biasanya. Para pemuda-pemuda ini. Sudah diingatkan, sudah dinasihati, ya akhi wa ya bunai. Belajar kemanapun dan dimanapun, itu adalah benar-benar taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jikalau Allahu Jalla wa'ala telah memanggil engkau, merestui engkau untuk duduk di sisi para ulama, mesti akan dimudahkan jalan-jalan menuju ke arah demikian. Sudah. Tak dengar, pokoknya sudah terangkat. Ya Fadhil. Ketika dia bergelut dengan dunia sebulan bersama ikhwanuhum di tempat itu, berlalu waktu sudah mulai malu-malu, sudah jarang ke majlis taklim di tempat yang basah itu, sampai pada akhirnya dunia menerkam dia, barakallahu fikum. Tidak ada nama lagi yang diketahui, yang dikenalnya. Tidak ada lagi wujud kecuali cuma nama yang dikenal oleh ikhwanuna. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kan kita punya nas. Mayuridillahu bihi khairan yufakihu fiddi. Ini dipegang erat-erat. Jikalau engkau telah mendapatkan taufik dari Allah Jalla wa'ala untuk berangkat belajar di sisi para ulama, Allah Jalla wa'ala akan mudahkan jalannya engkau, walaupun engkau tidak punya apa-apa, barakallahu fikum. Sekali lagi, itulah dunia, rahimani wa rahimakumullah. Bila kita masuk dalamnya dalam kondisi belum punya kesiapan dan kekuatan, maka kita akan terombang ambing, barakallahu fikum. Wa nas'alullah salamat al-afiyah. Kita dibawa ke tempat yang jauh. Sudah jauh, jurangnya dalam. Bukan cuma ditaruh oleh dunia ini di mulutnya jurang, tetapi dibukkan jatuh ke dalam jurang. Sehingga bahasanya ulama kita yang kita rekam dari dulu, ad-duhul ila dunya sahal. Masuk ke dalam dunia itu gampang. Tapi khuruj, keluar dari dunia ini, itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Illa man rahima rabbo. Oleh karena itu, murid senior barisan awal dari Al-Imam Muqbil rahimahullahu ta'ala, tidak ada yang dipesankan ad-dunya, ad-dunya. Hati-hati engkau kepada dunia. Orang yang terkenal sampai karena barakallahu fikum kehebatan hafidul Quran, akhlaknya luar biasa, sampai dinikahkan oleh dzakal imam putrinya, barakallahu fikum. Setelah itu akalathud dunya. Dunia memakan dan menerkamnya, barakallahu fikum. Mencela, mencerca mertuanya sendiri, dijatuhkan, direndahkan, habis di hadapannya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Sekali lagi, dunia rahimani wa rahimakumullah. Mari kita dengarkan penjelasan beliau. Orang yang benar-benar mengerti hakikat dunia, kehidupan dunia, dia jadikan adalah jalan jembatan, tidak tempat tinggal, barakallahu fikum. Yang terlihat pada dirinya adalah perlombaan kepada sesuatu yang akan mendekatkan dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bila dia melihat ada orang yang menggesek dia, menggeser dunianya, barakallahu fikum, maka dia segera berlomba-lomba bil a'mali salihati. Ya, makanya kita ingatkan kepada ikhwanuna, ya sabar. Yang namanya dunia, barakallahu fikum, bisa ditiru oleh siapapun juga. Rahimani wa rahimakumullah. Ikhwanuna jualan pukis, masya Allah. Ya, rasanya zen-zen pukisnya, barakallahu fikum. Jelas fulan tidak akan pernah pindah rezekinya kepada fulan, dan tidak pula akan dihalangi rezekinya karena fulan jualan, sama sekali tidak. Semuanya berjalan dalam sebuah catatan yang telah yang telah dituliskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lakukan. Sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Jalla fi'ula. Beliau akan berpesan nanti di bawahnya. Barakallahu fikum. Thumma daraba li dunya mathalan. Bighaythin nazala ala al-ardi. Fakhtalata bihi nabat al-ard. Mimma ya'kulun nas wal-an'am. Kemudian beli Allah Jalla wa'ala. Mempermisalkan kehidupan dunia itu. Bagikan air hujan. Turun ke bumi. Lalu kemudian mengenai tumbuh-tumbuhan bercampur barakallahu fikum air dengan tanah. Lalu kemudian memunculkan berbagai jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang bisa dinikmati oleh manusia dan bisa dinikmati oleh binatang ternak. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa a'jaba nabatuhul kuffara. Sehingga di saat dunia itu telah hijau, indah, barakallahu fikum, terhiasi, lalu kemudian tanaman-tanaman menakjubkan orang-orang kafir. Orang-orang kafir, alladzina qassaru nadrahum wa himamahum ala dunia. Yang hidupnya, pandangannya, tujuannya, cita-citanya, semuanya dunia. Coba antum lihat barakallahu fikum orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Hidup dengan dunia, menghitung dunia ini, itu. Antum melihat cepat sekali perubahan pada fisiknya. Berbeda. Ia seorang sunni salafi. Walaupun dia menghitung. Tetapi dia sirami. Barakallahu fikum wajahnya, badannya. Tetap ceria. Rahimani wa rahimakumullah. Tapi subhanallah. Haulai. Ya, yang hidupnya hanya untuk dunia. Cetek pandangannya. Kata beliau. Ja'aha min amrillah. Datanglah keputusan Allah Azza wa Jalla. Ma'at lafaha. Fahajat wa yabisat. Wa adat ila halihal ula. Ka'allam yambut fiha khadra'u. Wala ru'ya laha mar'a aniq. Kata beliau. Datanglah keputusan Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang akan membinasakannya. Menjadikan dia kering. Dan kembali kepada kondisi yang pertama. Yaitu kondisi, kata beliau, tidak pernah tumbuh pada dunia itu khadra. Tanaman-tanaman yang hijau. Dan tidak pernah dilihat pada dunia itu. Yaitu penglihatan yang menyejukkan. Kering, kerontang. Barakallahu fikum. Kadzalika dunia. Bainama hiya zahiyatun li sahibiha. Zahiratun. Mahma arada min matalibiha hasala. Wa mahma tawajjaha li amrin min umuriha. Wajada abwabahu mufattahatan. Id asabaha al-qadaru. Fa'adhabaha min yadihi. Wa azala tasallutahu alaiha. Demikian juga kehidupan dunia. Maka di saat dunia itu bersinar bagi pemiliknya. Benar-benar zahirah. Yaitu bunga yang semerbak baunya yang indah dipandang dan dilihat. Apa saja yang dia maukan dari dunia hasil bisa terwujud. Kemanapun arah dia kepada dunia. Dia bisa mendapatkan pintunya dalam kondisi terbuka. Ini berhasil, itu berhasil. Ini menjaya, itu menjaya. Terus demikian. Id asabahal qadaru. Di saat itulah ketentuan Allah Jalla wa'ala datang. Fa'adhabaha min yadih. Allah Jalla wa'ala dalam ketentuannya akan lenyap dari barakallahu fikum tangannya. Wa azala tasallutahu alaiha. Allahu Jalla wa'ala menghilangkan kekuasaan dia terhadap harta itu. Sudah sakit-sakitan berobat dari satu negeri ke negeri yang lain. Ya, orang-orang yang dulu amanat di depan dia sekarang sudah mulai melihat ini kesempatan. Wong bos sakit-sakitan sudah. Ya, belum lagi dari anaknya, belum lagi dari orang-orang yang punya kepentingan. Barakallahu fikum. Allahu Jalla wa'ala azala tasallutahu walam, kata beliau, au zuhiba bihi anha, atau dilenyapkan darinya. Artinya dia hilang. Maksudnya ya, sudah setelah dibawa ke luar negeri, sudah tidak bisa apa-apa. Ngomong tidak bisa. Ini tidak bisa. Yes, di atas pembaringan. Apa yang bisa digenggam dari dunia yang telah diperjuangkannya habis-habisan. Tidak ada rahimani wa rahimakumullah. Farahala minha sifrul yadain. Iya. Pergi dunia itu atau dia pergi dari dunia dalam kondisi farahala minha sifrul yadain. Tidak ada. Kosong. Ya, barakallahu fikum, kenapa dikawal oleh istrinya, dikawal, tidak megang apa-apa. Semua sudah pindah. Belum lagi kalau sekiranya istrinya itu mencari kesempatan, semua dirobah. Sertifikat ini dirobah, ini dirobah. Ya, nas'alullah salamatal afiyah. Barakallahu fikum. Walam yatazawwad minha siwal kafan. Tidak ada lagi bekal yang dia persiapkan kecuali kain kafan. Cuma itu. Barakallahu fikum. Fatabban liman adhat hiya ghayatu am umniyatihi walaha amaluhu wa sa'yuh. Celaka orang-orang yang dunia itu afdhat hiya ghayata umniyatihi, sebagai puncak cita-citanya di dalam hidup. Semua karya-karya dan usahanya hanya untuk mengumpulkan dunia. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Artinya bahwa kita tidak boleh hasad cemburu terhadap orang yang punya kemajuan dunia. Jikalau barakallahu fikum dia kafir kepada Allah Jalla wa'ala, betapa meruginya dia di dalam hidup. Kalau sampai dia muslim atau muslimah, tapi melelang akhiratnya demi untuk meraih dunia, barakallahu fikum, betapa meruginya di dalam hidup. Apa kemudian itu yang engkau lihat? Itu yang engkau barakallahu fikum jadikan patokan di dalam hidup? Betapa meruginya, rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, Allah Jalla wa'ala telah membagi ya kehidupan dunia kepada hamba-hambanya dengan penuh keadilan. Kalau sekiranya anda bercita-cita ingin punya ini, belum kesampaian barakallahu fikum, atau punya tabungan yang banyak, belum bisa terwujud, ketahuilah Allah Jalla wa'ala menentukan batas rezeki di atas kemahadilan dan kemahabijaksanaan. Mungkin jikalau diberikan lebih seperti fulan, seperti Alan misalkan, engkau tidak akan bisa tenang lagi. Engkau ingin pergi ke sana, pergi ke sana, rahimani wa rahimakumullah, maka nikmati apa yang telah ditentukan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam hidup. Wa ammal amalu lil akhirati fahuwa alladhi yanfa'u wa yadakhiru li sahibihi wa yashabu al-'abda 'ala al-abadi. Wa lihadha qala ta'ala wa fil akhirati 'adabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan, ay halul akhirati la yakhlu min hadainil amrayn. Kata beliau, adapun amalan akhirat, yaitulah yang akan bermanfaat, yang akan menjadi tabungan bagi pemiliknya, dan yang akan menemani hamba itu selama-lamanya. Oleh karena itulah Allah Jalla wa'ala berfirman, di dalam akhirat atau di akhirat, terdapat azab yang pedih dan ampunan dari Allahu Jalla wa'ala dan keridhaannya. Itulah kondisi akhirat yang tidak lepas dari dua perkara ini. Immal azabu syadid finari jahannam wa aglaluha wa salasiluha wa ahwaluha liman kanatid dunya hiya ghayatuhu wa muntaha matlabihi fatajarra'a ala ma'asillah wa kadzdzaba bi ayatillah wa kafara bi an'umillah. Akhirat, apakah azab yang pedih di dalam neraka jahannam, atau belenggu-belenggu rantai-rantai, atau kengerian-kengerian bagi orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan dan menjadikan dunia sebagai puncak pencarian, lalu dia berani untuk bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mendustakan ayat-ayat Allah dan kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Wa imma maghfiratun minallahi lisayyi'at wa izalatun lil'uqubat wa ridwanun minallah yahullu man ahallahu alaihi darar ridwan liman arafad dunya wa sa'alil akhirati sa'yaha. Adapun kata beliau, kehidupan akhirat, kemungkinan ampunan dari Allahu Jalla wa'ala terhadap kejelekan, dilenyapkannya atau dihilangkannya hukuman-hukuman tersebut, kemudian mendapatkan ridha dari Allah tabaraka wa ta'ala, lalu menempati negeri keridhaan Allah bagi siapa yang mengetahui dunia dan berusaha untuk akhiratnya. Fahadha kulluhu mimma yadu'u ila zuhud fid dunya warragbati fil akhirati. Walihada qala wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Berdasarkan ini semua, mengajak, menyeru kita untuk memiliki sifat zuhud dari dunia dan cinta kepada akhirat. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala berfirman, tiadalah kehidupan dunia kecuali kenikmatan yang menipu. Ay illa mata'un yantafi'u yatamatta'u bihi wa yantafi'u bihi wa yastadfa'u bihi al-hajat la yaghtarra bihi wa yatma'inna ilaih illa la yaghtarru bihi wa yatma'annu ilaih illa ahlul uqul ad-da'ifah alladhina yaghurruhum billahil gharur. Kata beliau, tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kenikmatan yang menipu. Adalah kenikmatan yang seseorang bisa bernikmat-nikmat, bisa mengambil manfaat, bisa menutupi hajat. La yaghtarru bih, dia jangan tertipu dengannya. Jangan punya ketenangan dan tentram hidup di dunia. Tiadalah yang merasakan demikian kecuali orang yang punya akal yang lemah. Kata beliau, ihla ahlul uqulid dha'ifah, yang tertipu dengan dunia, yang bisa tenang dan tentram bergelut dengan dunia adalah orang-orang yang punya akal yang lemah dan orang-orang yang tertipu di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Nas'alullah salamatal afiyah wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.